dan mereka dijelaskan yang memberikan makna kepada mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kepada mereka pendidikan adat dan memerintahkan mereka mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Rasulullah SAW yang mengingatkan dalam sabdanya bahwasanya masing-masing kita ada seorang yang diberi tanggung jawab dan kelak pada hari kiamat akan ditanya tentang tanggung jawab yang diberinya. Bagaimana dalam hadis dari Umar yang mutakabbir alaih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum qa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ketahuilah, masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Fal amiru alladhi 'ala an-nasi qa'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maka seorang penguasa yang menguasai manusia adalah penanggung jawab dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Barangkali orang ada dari ahli bahwa maklum hati jadi orang bapak dia adalah penanggung jawab atas keluarganya dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya dengan mereka. Barulah aku rahsia pun ada dari maklumlah bapa lagi. Wajah makmuran atau ikat dan seorang istri adalah penanggung jawab terhadap rumah tangganya dan terhadap anak-anak suaminya dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap mereka. Wal abdu ra'i ala mana sendiri warma makmulun al-wariyah dan orang budak adalah penanggung jawab dan harta tuannya dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap dia. Ala makmulun ra'i makmulun makmulun al-wariyah. Ketahuilah, masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kamu sini, kami bagi orang berkata namun, sangat jelaskan kebanyakan dari orang tua mereka tidak menunaikan kewajiban dan diamankan kepada mereka yang semestinya. Tidak ada penjagaan, tidak ada pendidikan yang baik terhadap anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut tidak memberikan baktinya kepada kedua orang tuanya, justru menjadikan ujian, cobaan, kesengsaraan, dan kerusakan terhadap keluarga dan masyarakatnya. Sehingga teruntuklah faedah-faedah yang bisa diambil dari anak dan disalah kepedulian dan cinta dari diri kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين رحمني ورحمة الله أن يزداد كتب الرسول بدعوى المقدمة على الله سبحانه وتعالى kemudian mereka mendidik anak-anak mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian itu kebaikan dari dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah firman yang lurus. Bila ketinggian dunia menjadikan anak-anak dan kemudian bertanya tanggung jawab orang tua terhadapnya, maka sudah sepantasnya bagi kedua orang tua untuk mencurahkan segala kemampuannya, untuk mencurahkan segala pemikirannya dengan cepat mungkin untuk mereka menjadi pendidik dari anak-anak mereka yang pertama kali. Kalau bukan kepada kedua orang tuanya, lalu kepada siapakah pendidikan mereka yang diserahkan? Betapa pentingnya menjadinya kedua orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Alangkah baiknya kalau sang anak melihat pada diri kedua orang tuanya melaksanakan apa yang diperintahkan terhadap anak-anak mereka. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beriman, ya ayyuhallazina amanu ma taqulu ma la taf'alun kafaru billahi wa yaqulu ma la taf'alun. Baiklah orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan perkara-perkara yang kalian tidak memperbuatnya? Kemurkaan sisi Allah berapa apa yang kalian ucapkan namun kalian tidak melakukannya. Masyurah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kedua orang tua mestinya memperhatikan kesejuran kita ucapan ini, sehingga sang anak kita belajar dari kita ini orang tuanya bagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW tentang kesejuran dan kesusahan. Saya akan dalam hari akhirnya yang masuk tentunya inna rohila inna tidho yakni inna diri wa inna dirho yakni inna jenis. Sesungguhnya kejujuran kami menyampaikan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan kami menyampaikan kepada al-jenis. Wala yajal rohila yaktu Faitah Allah Sidqo Asal Jabanillah Sidqo. Dan senantiasa seseorang dia jujur dan menyatakan jujur hingga dijulit baginya jadi Allah sebagai Sidqo, yaitu para orang-orang yang jujur. Wa'inna Rasulullah Wa'inna Kainal kaliba yang di dalam wujud, wa ilal wujudah yang di dalam maaf. Dan semuanya kesusahan yang menyampaikan kepada kejahatan, dan semuanya kejahatan yang menyampaikan kepada Allah. Walayajalun abdu al-karib wa ilahat al-kaliba hatta jama'an illallahi kabdara. Sesungguhnya seorang dia dusta dan menyatakan sesuka dusta hingga dia menjadi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kedusta. Demikian pula yang dilakukan kepada anak-anak mereka diri untuk menyimpai kejujuran dan membiasakan tidak usul yang sering terlupakan, yang sering terlupakan oleh kedua orang tua bahwasannya terkadang mereka menjanjikan sebuah suatu kepada anaknya, namun ternyata dia tidak memenuhinya. Maka bagaimana mungkin kita menginginkan bahwasannya anak-anak kita mencintai kejujuran, demikian pula senantiasa membiasakan sikap jujur, namun mereka melihat ada pada diri orang-orang, ada pada diri orang-orang yang tidak menyusahkan. Wallahu ta'ala a'lam.